cicoe cantian pangawakan jangkung lenyang na ate jo kabanan geus nu mentrang pisan nyantetina pikiran urang teang peting isukan sukan we kenyumput tukang bulan nyantel kina pikiran.